kecilku sekarang entah di mana, mungkin pergi jauh meninggalkanku. Tak terasa waktu mengingatkanku dengan tingkahmu dulu yang begitu lugu. Sedang apakah dirimu di sana sekarang? Aku rindu dengan tingkah konyolmu. Sudah bahagiakah dengan teman-teman baru? Tolonglah ingat cerita kita. Percayalah padaku wahai kawanku, kita akan tumbuh bersama-sama, ciptakan masa depan bahagia bersama sampai maut kan tiba. Percayalah padaku, wahai.